kitab Sahih Teladan Para Nabi ataupun asal kitabnya Al-Hidayah wa Nihayah karangan Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Alhamdulillah kita telah sampai ke kisah Nabi Isa alaihi salam ya. Dan kalau kita ingat lagi bahawa kita telah membaca kisah sebelum itu, kisah Nabi Zakaria dan kisah Nabi Yahya, dan kemudian masuk kita kepada kisah Nabi Isa alaihi salam. Dan daripada sudut kenapa Nabi Isa alaihi salam kisahnya pada dalam kitab ini dibawa selepas dua nabi tadi, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, kerana begitulah urutan Al-Quran ya. Kalau kita lihat dalam beberapa surah, kisah Nabi Isa itu akan datang setelah disebutkan tentang kisah Nabi Zakaria, dan kita akan jumpa kisah Ibu Isa alaihi salam tu Maryam alaihi salam. Jadi sampai kita kepada Nabi Isa alaihi salam yang merupakan nabi yang terakhir daripada kalangan Bani Israel. Kemudian selepas itu datang pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi pertama dan nabi terakhir dari kalangan bangsa Arab. Okey, itu surat berapa? Eh? Dalam kitab nombor 2, Maryam di bawah asuhan Nabi Zakaria alaihi salam. Firman Allah Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Artinya maka Rabb-nya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik, serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik pula. Dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Jadi didalil bahawa yang mengasuh Maryam AS adalah Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria disebut sebagai katilnya, wakafala Zakaria, pemeliharanya, menjaga al-ihwal Maryam AS. Bukan ibunya, bukan bapanya sendiri. Kenapa? Sebab Maryam AS adalah anak Nazar, iaitu ketika dia masih di dalam perut ibunya, Maryam telah dinazarkan oleh ibunya untuk beribadah, untuk berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Dan memang demikianlah adat pada zaman itu. Dan mereka jadikan itu sebagai nazar kerana Allah Ta'ala. Setelah kita terangkan bahawa nazar itu termasuk salah satu yang disyariatkan di dalam agama Islam. Apa makna nazar? Nazar artinya kita menjanjikan sesuatu kerana Allah Ta'ala, sesuatu ibadah kerana Allah Ta'ala, dan kita jadikan dia lazim, artinya kita jadikan dia wajib atas diri kita walaupun sebelum itu dia tidak wajib. Contohnya kita jadikan puasa, misalnya puasa pada hari esoknya yang asalnya tak wajib puasa pada hari esok, hari Rabu misalnya atau hari Khamis misalnya, tetapi kita wajibkan atas diri kita kerana sesuatu, biasanya kerana sesuatu ataupun tanpa sebab pun boleh, boleh, dan dia dinamakan nazar. Dan hukum nazar asalnya adalah disyariatkan, dan hukum memenuhi nazar itu, yakni melaksanakan nazar itu, apa hukumnya? Wajib. Yufuna di dalam kitab dalam surah Nisa, yufuna bin nadri, yufuna bin nadri wa khafuna yawman kana syarruhum mustatira. Orang-orang yang akan masuk surga dan akan minum daripada daripada air yang akan disediakan oleh Allah SWT dalam surga itu, antara sifat mereka adalah mereka yufuna bin nadri, mereka memenuhi dengan nazar-nazar mereka. Dia menunjukkan bahawa memenuhi nazar itu adalah satu perkara yang disukai dan digalakkan dalam syariat, iaitu asal. Tetapi di dalam hadis, kalau kita ingat lagi, kita dah terangkan bahawa Rasulullah SAW telah melarang umatnya daripada bernazar. Dan dia katakan, Rasulullah SAW telah menerangkan bahawa nazar itu tidak mendatangkan kebaikan dan dia tidak dapat menolak kejahatan. Dan ia hanya dikeluarkan daripada si bakhil yang bokek. Sebab kenapa ulama mentafsirkan hadis ini, mensyarahkan hadis ini dan mengatakan sebab orang biasa nazar kerana nak dapat sesuatu yang baik. Tak ada anak, tak ada anak, tak ada anak, jadi dia pun nazar lah. Kalau dapat anak, okey lah, aku kasih kereta baru aku ni. Itu kenapa dia sedekahkan sesuatu harta yang banyak tu? Di situ ada satu interest yang balik kepada dirinya sendiri, satu kemaslahatan yang balik kepada dirinya sendiri, kan? Bukan khas kerana Allah Ta'ala atau seluruh kerana Allah Ta'ala, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri tak dapat kebaikan. Ataupun dia sakit, ataupun ibu dia sakit. Kalau ibu aku sembuh dari penyakit yang jauh panjangan ini, aku akan solat misalnya, atau akan puasa, atau akan sedekah, atau akan wakaf kat masjid misalnya. Jadi kenapa dia bernazar? Untuk menolak kejahatan. Jadi pun juga untuk dirinya sendiri. Jadi kalau yang seperti itu, adakah dia baik? Itu ada tidak baiknya kat situ. Itu menunjukkan bahawa Islam bukan hanya setakat memerintahkan atau menggalakkan hamba-hambanya beribadat kepada Allah SWT begitu, tapi dilihat juga niatnya. Dan niat dia mesti betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala. Sebab Allah SWT maha kaya daripada apa-apa yang tidak suci, yang tidak bersih di dalam ibadah-ibadah kita. Walaupun ini dibolehkan, tapi ini tidak baik. Minal bakhil. Nazar-nazar kebanyakannya hanya dikeluarkan daripada si bakhil. Kalau tak kerana ini, tak dapat nikmat ataupun tolak kejahatan, dia tak nak buat ibadah. Itulah. Jadi yang seperti ini tidak bagus. Jadi dia pelukis. Walaupun bila dia nanti bayar nazarnya, dia sedekahkan harta barunya ke, dia wakaf kat masjid ke, adakah dia buat itu bukan kerana Allah SWT? Ya, kita tentu dia buat kerana Allah SWT. Tetapi ada kekurangannya kat situ. Jadi oleh kerana itu ulama mengatakan jika demikianlah keadaannya, orang yang menazar nak dapat sesuatu tu, maka hukumnya makruh. Ada sampai katakan haram. Jadi paling kurang pun makruh kalau macam tu. Tetapi kalau kita menazar bukan untuk dapat apa-apa, tak ada rewardnya, tak ada gantinya. Tapi okey, aku nak apa tu, besok aku nak puasa, aku nazar nak puasa misalnya. Aku nazar nak tolong orang ni, aku nazar nak dekatkan dan sebagainya, tanpa ada apa-apa gantinya, maka tentu sekali perkara ini lain daripada yang di dalam hadis. Ulama kata ini disunatkan, ini disyariatkan. Walaupun demikian, masih lagi ada ulama mengatakan kenapa dia buat macam itu, kerana dia nanti dia menyusahkan. Bila dia bernazar, aku hukumnya dia laksanakan ibadatnya, dia jadi wajib. Asal benda tak wajib, dia jadi wajib. Walaupun macam mana pun, ada juga ulama tak, macam mana pun keadaan, dia makhluk. Tapi kalau kita lihat ayat ini, bahawa ibu Maryam alaihissalam, iaitu isteri Imran alaihissalam, dia telah bernazar, menazarkan anaknya untuk berkhidmat kerana Allah SWT dalam masjid. Dan itu menunjukkan bahawa satu yang dibolehkan, yang kita telah baca tadi dari surah Insan, orang-orang yang masuk syurga tu, dia menyempurnakan ataupun memenuhi nazar-nazar mereka. Itu sedikit banyak tentang bab nazar. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, banyak dari kalangan ahli tafsir yang menyebutkan bahawa setelah melahirkan ibunda Maryam, Hana membungkusnya dengan kain, lalu berdiri dan berangkat ke masjid. Setelah itu dia menyerahkan anaknya itu kepada orang-orang yang bermukim di masjid tersebut. Anak itu Maryam adalah putri imam mereka, Imran, sehingga mereka berselisih tentang diri anak itu. Jadi demikian, dia dah baru dapat anak, tapi walaupun sayang antara ibu dengan anak itu memang besar, tetapi tetap dia serahkan kepada Allah SWT, diserahkan kat masjid tersebut. Dan bapa kepada anak tersebut bukan sebarang orang. Imran alaihissalam adalah termasuk orang yang banyak ibadat dan imam di antara mereka. Jadi mereka semua berselisih tentang anak tersebut, siapa nak jaga dan sebagainya. Dan yang jelas, anak itu diserahkan ibunya kepada mereka setelah disusui dan dipelihara. Takkan tak baru dia lahirkan belum dapat apa, susu kolostrum pun belum dapat, dan nak bagi tak kat masjid nak jaga kan susah. Jadi kalau waktu Ibu Zakir kata setelah disusui dan dipelihara, kurang dalam 2 tahun, Kalau tidak, belum tu bukan dia khidmatkan masjid. Dia tolong orang-orang yang kena jaga dia, ya. Setelah ibunya menyerahkan dirinya kepada mereka, maka mereka pun berbeza pendapat tentang siapakah di antara mereka yang akan memelihara. Dan pada saat itu Zakaria adalah seorang nabi. Jadi ada nabi ketika itu, nabi Zakaria. Dan Zakaria sendiri bermaksud mengambil anak itu dari mereka untuk diserahkan kepada isterinya yang tidak lain adalah saudaranya atau bibinya, kepada Maryam sendiri. Demikian menurut dua pendapat yang muncul. Kemudian mereka menuntut supaya diadakan undian, hingga akhirnya undian dimenangkan oleh Zakaria. Zakaria pun tak ada, tak ada. Ketika ini dia masih belum dapat anak lagi. Jadi bagus kalau dia dapat pelihara anak saudara. Dan bibit itu satu kedudukan dengan ibu. Ini sebenarnya satu hadis, kan? Bibit itu, bibit ini makcik lah, makcik sebelah mak tu, sama kedudukannya, sama levelnya dengan ibu. Sebab tu kalau ada perselisihan tentang seorang anak itu, selepas ibunya tak ada, nak kasih pada siapa, siapa lebih berhak menjaganya, dinamakan dalam kitab kepek, kitab hadanah, nak pelihara tu, maka kita katakan berhak pada adik-beradik perempuan sebelah ibu, kakak ibu makcik, kan, ataupun adik ibu, bukan sebelah bapa, bukan sebelah bapa. Dia punya tu lebih dekat dia dengan ibunya. Itu hukum. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa kaffalaha Zakaria, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Yakni setelah dia memperoleh kemenangan dalam undian tersebut atas mereka, atas orang-orang ya, yang dekat masjid yang nak pelihara Maryam. Sebagaimana firmankan Allah Ta'ala dalam surah lain, zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad, padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ini terangkan bahawa macam mana sifat undi tersebut. Jadi kat situ dia sebutkan aqlam, atau maknanya pen. Maksudnya kat sini sebagai anak panah yang mereka campakkan pen tersebut. Macam mana entah caranya, tapi tahu-tahu siapa yang menang tu akan memelihara Maryam. Dan perkara ini semua Nabi SAW kata Allah SWT tidak ada, tidak hadir, tidak wujud lagi. Menunjukkan Nabi SAW tak ada. Dan dia tak ada, bila dia tak ada, benda tu gaib. Nisbah kepada Nabi SAW. Nabi SAW tak tahu yang lain, tapi sekarang orang kata Nabi SAW tahu yang lain. Tidak masalah. Jadi sini Allah SWT kata engkau tak ada waktu tu. Aku, kami, ya, ini kata Allah SWT yang mewahyukan kepada engkau perkara ini. Dan ini satu bukti bahawa Al-Quran itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan direka oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab berita-berita ini benar bagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab Ahlul Kitab. Macam mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu? Sedangkan dia tak boleh baca Quran ni pun, dia tak boleh baca. Maknanya dengan tulisan Arab tak boleh baca. Dia nak baca apa ni, bahasa yang bukan Arab, kitab Taurat ke kitab Injil. Ini akan didapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wataala. Okay, mereka bercerita undian tersebut berlangsung dengan cara masing-masing dari mereka melemparkan anak panah, lalu mereka membawanya dan meletakkannya di suatu tempat. Lalu mereka menyuruh seorang anak yang belum baligh untuk mengambil anak panah mereka, hingga akhirnya anak itu mengeluarkan salah satu anak panah itu, dan ternyata anak panah itu adalah milik Zakaria alaihissalam. Dicampak semuanya, dikumpulkan. Lepas tu nanti ada satu budak belum balik, dia ambil lah. Dia pilih mana, dia tak tahu apa-apa, dia pilih siapa punya panah yang keluar tu, nak panah yang keluar tu, dialah yang menang. Kemudian mereka menuntut diadakan undian untuk yang kedua kalinya. Jadi yang mula-mula yang dipilih adalah panah Zakaria. Tapi kalau tak puas hati sekali, ini nasib lah, okay, buat lagi sekali. Undian yang kedua dilakukan dengan cara masing-masing melemparkan anak panah ke sungai pula. Barang siapa anak panahnya berjalan melawan arus, maka dia adalah pemenangnya. Dia lagi susah. Maka mereka pun melakukan undian tersebut hingga anak panah Zakaria yang berjalan melawan arus, sedangkan yang lainnya terbawa arus. Selanjutnya mereka masih menuntut diadakannya undian untuk yang ketiga kalinya. Kali ini ketentuan yang berlaku adalah barang siapa yang anak panahnya anak panahnya terbawa arus, maka dialah pemenangnya. Terbalik pula eh. Kemudian mereka meletakkan anak panah mereka masing-masing, dan ternyata semua anak panah mereka itu berjalan melawan arus, dan hanya anak panah Zakaria yang terbawa arus. Hingga akhirnya Zakaria sebagai pemenang undian itu untuk yang ketiga kalinya. Lalu anak itu pun diserahkan pemeliharaannya kepada Zakaria, kerana dia orang yang paling berhak secara syariat maupun takdir untuk mengasuhnya. Keputusan syariat, orang yang paling layak untuk memelihara seorang, mereka orang paling paling warak dan paling alim dan paling bertakwa, dan tidak ada yang lebih daripada Zakaria ketika itu sebab dia seorang nabi. Dan kalau sudah kita lihat tadi pula, makcik Maryam alaihissalam adalah isteri Zakaria. Jadi kalau itu syariat, kita pun memang dialah yang sepatut yang lebih berhak untuk memelihara. Ada pun daripada sudut takdir, maknanya Allah SWT memang dah takdirkan Zakaria memelihara Maryam alaihissalam. Dan itulah layak nabi yang jaga Maryam, sebab Maryam tu bakal ibu kepada seorang nabi, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Di sini satu kaedah lah. Kalau kita dapati bahawa Allah SWT ceritakan secara detail ni tentang sebenarnya Nabi Isa AS, sebab ini semua adalah mukadimah untuk apa? Ceritakan tentang kisah Nabi Isa AS yang ajaib tu. Jadi macam mana keadaannya sebelum tu pun dah luar biasa dan istimewa. Dan yang terpenting kat situ adalah Nabi Isa AS seorang yang suci, dipelihara daripada ibu dan bapa, sebenarnya daripada orang yang baik-baik. Dan kemudian dipelihara dekat masjid, ibunya dipelihara di masjid, dipelihara oleh seorang nabi. Jadi di situ menunjukkan ada kesan keluarga environment di dalam penumbuhan dan perkembangan seorang anak. Baik, lalu anak itu pun diserahkan pemeliharaannya kepada Zakaria, kerana dia lah orang yang paling berhak secara syariat maupun takdir untuk mengasuh. Dan biasa juga lah kalau duduk dekat rumah yang maka ni main majung je, sudahnya pun keluar macam tu lah, dia punya mulut dia pun biasa dia semua macam-macam, orang pun takut. Di sekolah dia punya mulut semua, dia bawa semua apa yang dia dapatkan dekat rumah. Kalau dia rumah-rumah gangster, memang lah dia akan bawa kan pendidikan ke kadang sosialnya kat situ. Ini memang kita tahulah. Kalau dia lain daripada itu, memang betul luar biasa. Ya Allah Ta'ala berfirman, kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Maksudnya setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria bertanya, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Ini kisah Allah. Jadi ini satu lagi kisah yang dirakamkan terdetil dalam Al-Quran, perkara yang istimewa, yang ajaib, yang berlaku antara Nabi Zakaria dengan Maryam. Jadi tadi baru cerita tentang apa? Siapa nak jaga Maryam? Maryam tu tak macam mana keadaannya. Jadi yang paling baik nak cerita kadang tentang apa yang berlaku. Satu saja contoh lah. Mungkin ada lagi banyak, tapi salah satu je perkara yang istimewa yang berlaku kepada Maryam, dan dia didapati oleh Zakaria alaihissalam yang menjaganya. Setiap kali Nabi Zakaria masuk, bukan sekali, setiap kali masuk. Tak tahu berapa kali lah dia masuk jumpa apa ni Maryam alaihissalam. Dia masuk ke mana? Tak mihrab. Jadi dia tinggal dari beribadah dalam satu tempat yang khas, satu bilik yang khas, dan mereka mihrab, orang lain tak boleh masuk. Apa dia buat kat situ? Beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Macam orang i'tikaf, kalau kita baca Quran ke, zikir ke, solat dan sebagainya, mereka pun ada juga lah macam tu, dalam syariat mereka. Setiap kali masuk dalam mihrab, dia dapati rizqah, makanan di sisinya. Dekat dengan Maryam tu ada makanan. Zakaria bertanya, "Hai Maryam, daripada mana kamu beroleh ini?" Dia tak payah sebut lagi, "Daripada kamu, daripada mana kamu dapat makanan ini?" dan sebagainya, tak payah. "Dari mana kau dapat ini?" Jadi Maryam pun berkata, "Qalat huwa min indillah." Ia datang daripada sisi Allah. Walaupun ia bermaksud maknanya ia langsung daripada Allah SWT, bukan maknanya dari sisi Allah SWT sebelah dan dekat sangat dengan Allah SWT macam tu. Dia tunjukkan dia adalah satu pun kelebihan. Kita faham bahasa Arab tu, indi ni, indi bukan maknanya dia dekat sebelah-sebelah atau dalam satu bilik dan sebagainya. Satu maksudnya dekat itu maknanya dengan perhatian dan kasih sayang Allah SWT. Sebab ada orang yang untuk orang sufi, dia ada masalah sikit dengan kalimat indi ni. Ladun ni pun dia sama juga lah, maknanya dari sisi juga. Dia ingatkan tu ada lain daripada yang lain. Maksudnya adalah apa? Adalah daripada kasih sayang dan pemeliharaan Allah SWT. Rezeki datang daripada lah, daripada langit sampai kepada satu daripada hamba. Allah SWT boleh lakukan perkara tersebut pada siapa yang dia kehendak dan taki. Syaratnya apa? Kemarin bukannya buat apa-apa, bukannya banyak harta, bukannya apa, tapi dia cuma beribadah kepada Allah SWT, seseorang yang suci. Maka Allah SWT nak berikan kemuliaan kepada beliau. Sebab itu ini dinamakan apa? Karamah. Nama? Dinamakan karamah. Mariam jadi di Allah itu dia masih kecil lagi lah. Kecil lagi. Kalau ketika ini setiap kali masuk, artinya daripada mula dia ada kat situ lah. Dia mula masuk dari kecil. Ada apa tak? Sampai balik. Bila Nabi Zakaria tanya dia, "Dari mana dia dapat maknanya apa? Kenapakah dia masih tidak tahu menawar atau masih itulah masalah, masih kecil lagi 2 tahun dia boleh berani?" Oh tidak lah, tidak. Akhirnya dah boleh jawab macam ini, dah berakal, dah pandai lah. Ini bukan waktu. Maksud, kalau nak kira-kira bila datang perkara ni atau bila berlaku perkara ni, kalau tengok ayatnya, setiap kali dia masuk, satu kali dia masuk dan dia pun tanya. Jadi jawapan Maryam AS tu kena menarik. Dia kata ini daripada Allah SWT langsung. Kemudian dia terangkan apa yang nak pelik. "Inna Allah yarzuqu man yasha", sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. "Bi ghairi hisab", dengan tanpa kira-kira. Kalau makanan ni luar biasa, sebab kita terangkan makanan ni jenis macam mana. Tapi kalau untuk Allah SWT, dia beri kepada siapa saja dengan tanpa, tapi tak semua sebab dalam lubang tu dia dapat makanan, tak ada kira-kira pun. Itu maksudnya tanpa kira-kira. Tapi semuanya dengan takdir. Kita punya rezeki ni, kalau kita dapat, kalau kita umur 60 tahun sekali dapat, kita punya beras 60 tahun, dia beras ni apa? Kita nak buat beras banyak-banyak kan? Bila kita kecil, kita dapat rezeki, kita Allah bagi kan? One shot. Kita payah air, one shot air box tak buat. Tapi dia pegang sikit-sikit ke lah? Dia nak ambil kita. Maksudnya gitu lah. Dengan hisab, dengan perhitungan, tapi tu kita namakan dengan takdir. Qadarahu taqdira, allazi khalaqa fa sawwa, wallazi qaddara fa fa'ala. Jadi dia ada qadarah, dia mentakdirkan dan dia tapi semuanya tanpa perhitungan dan dia tanpa nak hitung-hitung, nak kira-kira, tak ada mengira punya. Siapa je boleh diberikan rezeki kepada Allah SWT kalau dikendaki. Para ahli tafsir kata Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan Zakaria telah memberikan tempat yang mulia di dalam masjid bagi Maryam, di mana tempat itu tidak dimasuki kecuali oleh dirinya sendiri. Di tempat itu Maryam beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan serta menjalankan semua kewajipan yang dibebankan kepadanya pada siang maupun malam hari, sehingga dia menjadi suri teladan dalam hal ibadat di tengah-tengah Bani Israel. Jadi perkara ini memang tak ada dalam syariat kita lah. Tak ada, tapi pada syariat mereka ada. Jadi tentang apa ni, orang duduk je dekat masjid, solat apa semuanya, tak buat kerja apa-apa. Kalau kat syariat kita tak ada lah. Ni kita bukan macam ni. Kalau ada orang nak ikut, dia salah apa ni, salah channel lah. Channel Islam tak ada macam ni. Ni channel ada channel Bani Israel. Kita tak ada terus menerus dibutuhkan masjid, tak buat apa-apa, tak ada kerja, tak bisa orang yang bawa rezeki, tak ada. Tak ada kita dapat anak, kita nazarkan untuk masjid, tak ada ya. Tak ada. Yang ini syariat lain. Satu dan untuk mereka, dia satu kemuliaan, satu kebesaran. Kemudian dia terkenal dengan keadaannya terpuji dan sifat-sifatnya yang mulia. Maksudnya dia ada tak campur orang. Sebab tu boleh tahu dia ada sifat-sifat yang mulia dalam akhlaknya dan sebagainya. Sampai-sampai setiap kali Nabi Zakaria AS masuk ke tempat ibadahnya itu untuk menemuinya, dia menemukan di sisi Maryam terdapat rezeki yang aneh yang tidak ada pada masanya, di mana Zakaria menemukan buah-buahan musim panas ada di musim dingin, dan begitu pula baliknya. Itu yang ajaib. Macam mana boleh ada apa ni, buah musim lain pada musim ini? Lalu dia bertanya kepada Maryam, anna laki haza, di mana kamu memperoleh ini? Maryam menjawab, huwa min indillah, makanan itu dari sisi Allah. Maksudnya rezeki tersebut telah diberikan Allah kepadaku. Tapi dia macam tu, Allah berikan kepada dia. Bukan Allah SWT ada makanan dekat-dekat dengan dia ya. Satu satu dekat kita ada ulang tak. Baik, inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja dikehendakinya tanpa perhitungan. Pada saat itu dan dari tempat itu pula, Zakaria berkeinginan keras untuk memiliki seorang anak yang lahir dari tulang rusuknya sendiri meskipun dia sudah berusia lanjut. Jadi daripada perkara yang dia lihat Nabi Zakaria ni, dan apa yang dia dengar daripada Maryam AS, dia dapat taufik daripada Allah SWT, dapat ilham daripada Allah SWT untuk apa? Untuk doa. Jadi tergerak dia untuk doa. Sebab dia nampak Maryam AS dapat rezeki bukan pada waktunya. Waktunya tak dapat ni, waktu ni belum lagi, ataupun dah lepas lah waktunya. Mungkin panasnya dah lepas, sekarang kita apa ni dapat, patutnya dapat musim sejuk, ni masih dapat lagi. Aku ini dah over aku punya apa ni time untuk dapat apa. Patutnya dah tak boleh, tapi kalau tengok Maryam dia boleh dapat. Sebab Allah beri rezeki pada siapa saja yang dikehendaki. Sampai kita, kalau aku minta mesti dia dapat. Jadi ini menunjukkan bahawa bila kita nak doa pada Allah SWT, kita bertawasul dengan sifat Allah SWT. Jadi kita bukan main barangan aja. Sebab tu Nabi Zakaria dalam ayat ini, dan ayat ini apa ni, kita dapati daripada kisah-kisahnya, menunjukkan bahawa dia tahu tentang, dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dia beribadat dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia memang kenal kan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudiannya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria mendoa kepada Rabbnya seraya berkata, ya Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Jadi doanya kena pada tempat. Kita tawasul dengan perbuatan Allah SWT. Anda dengar tak tawasul jenis ni? Bertawasul dengan perbuatan Allah SWT. Kita ada bertawasul dengan Asma'ullah Husna. Kita ada bertawasul dengan amalan soleh kita. Kita ada bertawasul dengan doa orang soleh untuk kita. Dan kita ada yang ini, berdoa dengan perbuatan Allah SWT, yang termasuk apa ni, bertawasul dengan sifat-sifat Allah SWT. Sebab perbuatan Allah SWT termasuk sifat Allah SWT. Apa perbuatan Allah SWT kat sini? Dia memberi rezeki. Kita tawasul dengan perbuatan memberi rezeki, iaitu sifat Allah SWT memberi rezeki dengan tanpa kita. Dan dalam lafaz doa pula, dengan sifat Allah SWT, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Adakah doa je Nabi yang Allah SWT dengar? Lain suara, lain apa tak dengar? Kenapa Nabi Zakaria cakap innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa? Allah SWT mendengar kami berkara kan? Semua yang boleh didengar Allah SWT dengar. Dalam hati kita pun yang kita tak boleh dengar, Allah SWT boleh dengar. Kalau kita ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, semut pun boleh, suara semut pun boleh didengar oleh Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman boleh dengar, tentu Allah SWT boleh dengar. Jadi pendengaran Allah SWT ada mutlak lah, semua didengari. Tetapi yang dimaksudkan kita adalah pendengaran yang khusus, iaitu pendengar dan menjawab. Itu maksudnya dengar dan mengkabulkan. Kita pun dengar juga, kita tak boleh buat apa-apa tu lah. Orang tekan-tekan dekat ni, sejen, sejen, kita tak boleh buat apa. Dengar tu, kita tak boleh buat apa faedah. Tak boleh tolong pun. Aksiden ke apa kan, kita tengok je, kita dengar, kita tak boleh buat apa. Yang dia boleh bantu tu, tu yang boleh bantu. Untuk Allah SWT, dia dengar doa dan dia boleh mengkabulkannya, dia boleh memperkenankannya. Kita bertawassul dengan kita. Sebagian ulama menyebutkan bahawa Zakaria berkata, wahai zat yang memberikan rezeki kepada Maryam berupa buah-buahan yang tidak ada pada musimnya, yang tidak pada musimnya, karuniakanlah kepadaku seorang anak meskipun sudah bukan saatnya lagi. Ini tafsiran yang paling cantik kali untuk ayat ini. Dan mengenai kisahnya ini telah kami uraikan dalam pembahasan ini. Jadi kalau kita dah faham ni, inilah satu dalil tentang bab apa? Bab bertawassul. Bila kita terangkan kepada orang-orang tentang bertawassul dan ni ada dalil, orang pun baca tapi orang tak nampak. Orangnya tawassul dengan apa? Dengan apa ni, wali yang kat dalam kubur, dengan nama Syekh Abdul Qadir Jalani ke, dengan hadiah Agan Fatihah ke pada dia ke, pada Nabi dan sebagainya. Tawassul dengan Jah dan Ibn Salam dah, Ya Rabbi Bil Mustafa kan, Balir Maqasidana, wahai Tuhan ku dengan dengan Mustafa, dengan Nabi dia bertawassul lah. Sampaikan untukku Maqasidana, apa saja yang kita hajatkan. Dia bertawassul dengan Nabi SAW, dengan zat Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam Quran, itu bukan tawassul yang disyariatkan. Itu semua bid'ah. Baik, yang ketiga, kisah Maryam AS sebagai wanita pilihan Allah. Jadi nak sebutkan bahawa ada dalam Al-Quran ni tentang bagaimana Allah SWT telah memilih Maryam AS di kalangan wanita-wanita sedunia. Tapi tak ada competition lah, Allah SWT pilih. Tak ada pages, tak ada apa. Baik, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astathaki wa tahharaki wa astathaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi wa rak'i ma'a raki'in. Dhalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayk. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Maksudnya, dan ingatlah ketika malaikat yakni Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dirimu, mensucikanmu dan melebihkan dirimu atas semua wanita di dunia. Hai Maryam, taatlah engkau kepada Rabbmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita baik yang kami wahyukan kepadamu, ya Muhammad. Padahal kamu tidak hadir bersama mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kau tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memberikan khabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa, putera Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Dan ia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Maryam berkata, ya Rabbku, mana mungkin aku mempunyai anak sedang aku belum pernah disentuh seorang lelaki pun. Allah berfirman melalui perkataan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menciptakan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah, Taurat dan Injil, dan Rasul kepada Bani Israel, yang akan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Rabb, iaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku khabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda kebenaran bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebahagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda dari Rabbmu, kerana itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabbmu, kerana itu ibadahilah dia. Inilah jalan yang lurus. Jadi ini satu ayat menerangkan secara general lah tentang Nabi Isa alaihissalam. Tadi kita dah selesai tentang Maryam alaihissalam. Sekarang menerangkan tentang Nabi Isa sebenarnya. Tapi masih fokusnya di banyak-banyak ayat ni tentang satu yang kat depan saja, iaitu tentang bagaimana Allah SWT memilih Maryam alaihissalam di kalangan wanita-wanita lain. Dan Allah Ta'ala menceritakan bahawa malaikat Jibril telah menyampaikan berita gembira kepada Maryam, iaitu bahawa dia telah memilihnya sebagai wanita pilihan di antara wanita-wanita yang ada pada zamannya. Ini perkara ni, iaitu berita gembira. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, wali-wali Allah SWT, nabi-nabi Allah SWT akan dapat mubasyirat yaitu berita kabar gembira daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril. Dan ini semuanya untuk memuliakan mereka, yaitu bahawa dia telah memilihnya sebagai wanita pilihan di antara wanita-wanita yang ada pada zaman ini. Jadi apa perasaan seorang apabila dia dengar macam tu, telah dipilih di kalangan wanita-wanita lain? Itu rasa apa? Rasa suka, rasa gembira, dapat nikmat daripada Allah SWT Tuhan ini. Dan dia dipilih untuk mengandung. Dan pilihan ini nak kena faham, pilih macam mana supaya jadi apa? Maksudnya sini adalah dia akan mengandung seorang anak tanpa adanya ayah, tanpa adanya seorang ayah. Bukan tanpa ada suami, tanpa ada suami banyak ada anak, tak ada suami banyak. Tapi ada anak, tak ada ayah, tak ada memang tak ada. Ada cuma Nabi Adam dalam dan Hawa. Orang lain semuanya ada ayah. Tak cuma tak ada suami, memang banyak lah nak menikah. Jadi itulah pilihannya. Jadi bukannya pilihan yang dimaksudkan kat sini tafal ki, maknanya dia dipilih jadi Nabi ataupun Rasul atau perempuan Tapi kalau ada orang nak tegakkan kebatilan, dia boleh jugalah tafsir kan kebatilan dia lah bahawa ni dalil bahawa ada Nabi pun perempuan. Semua benar kan? Kat Malaysia pun ada dulu, setiap hari Indonesia lagi banyak ya. Tapi maksudkan dia pilih untuk mengandung seorang anak tanpa ayah, dan juga dia dimuliakan oleh Allah SWT. Disampaikan kepadanya bahawa anak itu akan menjadi seorang Nabi yang mulia. Wajukan dimunasa fil Mahdi, dan ciri-ciri Nabi tersebut, dan dia akan berbicara dengan orang-orang ketika dia masih dalam buayan. Dalam buayan artinya dia belum besar lagi, belum umur boleh cakap, masih bayi lagi. Fil Mahdi, budak-budak yang dah 3 tahun pun boleh cakap Ini bawah tu, bukan umur boleh cakap lagi. Ya, ini ketika dia masih bayi, dia akan menyeru mereka supaya beribadah kepada Allah. Dan cakapnya bukan cakap-cakap kosong berbual-bual dengan baby je. Dia cakapnya ada maksud, iaitu dia menyeru mereka supaya beribadah kepada Allah semata. Ini ada dia punya tu. Dan lihatnya yang tiada sekutu baginya, dia ajak mereka tahu tauhid. Demikian juga ketika dia sudah berusia dewasa, bukan maknya bayi dia berbual, lepas tu dah dewasa dia dah tak boleh cakap. Jadi ini nak nafikan perkara tersebut, dia boleh bercakap daripada kecil. Ini satu mukjizat untuk Nabi Isa AS. Dan hal itu menunjukkan bahawa pada usia tuanya dia juga tetap menyeru manusia supaya beribadah kepada Allah. Dan Maryam diperintahkan supaya banyak beribadah. Sebab kata fil Mahdi wa kahla, dalam ketika bayi, buayan dan kahla tu dah dari waktu. Dan Maryam diperintahkan supaya banyak beribadah. Ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam taatlah, qunutlah. Bukan suruh baca doa qunut waktu solat subuh, bukan Qunut maknanya kat sini adalah taatlah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Supaya banyak beribadah, tunduk, sujud, judi dan rukuk, warga'i, agar dia boleh menyandang kemuliaan ini. Jadi itu semua sebab untuk dia terus dapat kemuliaan daripada Allah SWT. Selain itu, Maryam juga diperintahkan agar selalu mensyukuri nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya. Ada yang mengatakan bahawa Maryam mengerjakan solat hingga kedua kakinya bengkak, hingga Allah Ta'ala mengasihi dirinya, ibu dan juga bapaknya. Dan ucapan malaikat Jibril, ya Maryam inna Allah astaghfirki wa taharak, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih dirimu dan menyucikanmu, yakni dari akhlak yang tercela. Suci daripada apa? Kekotoran apa? Daripada akhlak yang tercela, yang kotor, dan memberimu sifat-sifat yang terpuji. Jadi yang boleh menyucikan seorang punya akhlak itu adalah Allah sebenarnya. Waktu kita ada satu Nabi SAW mendajar satu doa apa? Allahumma dini ila ahsanil akhlaq ila yahdi ilaiha ila anta. Dia pernah macam itulah. Wahai Allah, tunjukkan aku kepada akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat memberi tunjuk kepada akhlak yang baik melainkan Jadi kalau kita apa ni, ingatkan kita kalau buat program apa ni, pemurnian ataupun memperbaiki akhlak, moral ke, subjek moral, subjek fizik dan subjek akhlak, banyak boleh jadi, boleh jadi akhlak, boleh jadi bagus. Kita terlupa bahawa akhlak ni sebenarnya baik, sebenarnya datang taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tahu, tapi tak sempat kita boleh buat. Ini satu kelebihan Allah SWT berikan kepada seseorang. Dan Maryam AS telah dapat wastafaki ala nisa'il alamin, dan melebihkan dirimu atas semua wanita di dunia. Tapi dalam bracket tu dia tulis yuk yang semasa dengan. Pada zaman dia, wanita yang paling afdal sekali, yang paling mulia sekali adalah Maryam AS, ibu kepada Isa. Kenapa macam tu? Bukan semua alamin tu maknanya semua kira title apa ni, mutlak lah semua-semua zaman, semua generasi sebelum dan selepas. Sebab kat situ ada umat Muhammad SAW, ada ummahatul mukminin, ibu-ibu orang beriman, itu isteri Rasulullah SAW. Ada hadis, ada Aisyah. Adakah dia lebih afdal daripada mereka? Dia kata ulama tak mungkin. Jadi mereka khaskan ini kepada wanita zaman Maryam alaihi. Tapi kata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, boleh jadi yang dimaksud dengan wanita-wanita di dunia itu adalah yang ada pada zamannya. Hal tersebut seperti firman Allah SWT kepada Musa, inni istata'tuka 'ala an-nas. Dulu pun Allah SWT pernah sebutkan dia telah memilih Musa atas semua manusia. An-nas maknanya semua manusia. Kata dia, kata lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Tentu saja tidak. Jadi kata mereka ini pada zaman ini. Dan seperti firman yang mengenai Bani Israel berikut ini, walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin. Dalam surah Tuhan, dan sesungguhnya kami telah memilih mereka dengan pengetahuan atas bangsa-bangsa. 'Alamin semua orang. Itu Bani Israel. Tapi adakah wanita yang lebih bagus daripada umat Muhammad SAW? Tentu sekali tidak. Jadi ini khusus untuk. Kalau kita lihat inilah manhaj kita tafsir. Walaupun lafaznya umum, kita ada yang mengkhususkan daripada ayat yang lain kita pakai. Jadi kita tafsirkan Quran tu dengan Quran lain juga. Ayat Quran lain. Sebab tu kalau orang tak habis baca Quran, dia tak boleh tafsir Quran. Sebenarnya agak betul. Macam hadis juga, kalau tak habis baca hadis, dia tak boleh cakap hadis. Maksudnya ada hadis lain yang mengkhususkan, yang mengkarakan dan sebagainya, ataupun mungkin memansuhkan, dia tak tahu. Jadi ilmu tu nak kena belajar betul. Untuk mengetahui dia okey lah, dia dah cover semua. Hadis pun dia tahu, Quran pun dia tahu. Bagaimana sudah menjadi pengetahuan umum bahawa Nabi Ibrahim AS lebih utama dari Musa. Sebab dia bapa Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Dan Muhammad alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dari keduanya. Demikian juga dengan umat ini yang lebih baik dari seluruh umat yang pernah ada sebelumnya, yang mempunyai jumlah yang paling banyak, kita paling banyak, mempunyai ilmu yang lebih baik, amal yang lebih suci, baik itu Bani Israel maupun umat lainnya. Dan mungkin saja firman Allah Taala wasqati 'ala nisa'il 'alamin, dan melebihkan diri wahai Maryam atas semua wanita di dunia, ini bersifat umum. Jadi ini tafsir pertama khusus kan. Ibn Kathir bawa tafsir kedua, mungkin juga umum, semua wanita. Kalau bandingkan dengan Maryam AS, Maryam lebih afdal. Di mana dia merupakan wanita yang mulia dan terbaik dari seluruh wanita yang ada di dunia, yang pernah ada pada masa-masa sebelumnya maupun sesudahnya. Kerana jika dia seorang Nabi, menurut pendapat sebagian ulama, bahawa Maryam, Sarah dan ibunda Musa adalah seorang Nabi. Sarah itu adalah isteri Ibrahim AS. Berdasarkan pada ucapan malaikat dan wahyu yang ditujukan kepada mereka, sebagaimana hal itu diklaim oleh Ibn Hazm dan ulama lainnya, namun demikian hal itu tidak menghalangi Maryam sebagai wanita yang lebih baik dari Sarah atau ibunda Musa. Kedemikian itu didasarkan kepada keumuman firmannya. Di sini dalilnya adalah kalau dia Nabi, dah tentu dia lagi hebat daripada Khadijah, daripada Aisyah, sebab mereka tak Nabi. Wasfaqati 'ala nisa'il 'alamin, tadi pembahasan ni kita sambunglah. Dan melebihkan diri atas semua wanita di dunia yang semasa denganmu, sedangkan menurut jumhur ulama bagaimana yang diceritakan Abu Hasan al-Ash'ari dan juga yang lain dari Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Hasan al-Ash'ari seorang ulama yang terkenal sebagai apa ni, Imam Mazhab Ash'ari, Syairah. Dia ada kitab, dan dalam kitab ni dia tulis bahawa kenabian itu hanya diberikan kepada kaum laki-laki saja, dan tidak ada kenabian bagi kaum wanita dalam kitab akidah ni. Orang Ahlussunnah wal Jamaah kata laki-laki saja yang jadi nabi. Jadi kedudukan tertinggi Maryam, macam mana pun dah seperti apa yang difirmankan Allah Ta'ala, mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Al-Masih putera Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, dan ibunya seorang siddiqah, yang ini sangat benar. Yang paling tinggi dia boleh pergi adalah termasuk siddiqun, siddiqah, tak sampai nabi. Kalau dia nabi, dah sebut tak dalam ayat. Nampak dalil Abu Hasan al-Ash'ari memang imam eh. Itu tentang bab mazhab Asy'ari itu, itu ada hal juga pasal itu sebelum tu. Lepas tu dia kata ulama dia dah rujuk kepada mazhab salaf. Jadi katanya Maryam hanyalah siddiqah bukan rasulah. Berdasarkan hal itu, maka tidak ada halangan bagi Maryam untuk menjadi wanita yang terkenal, yang paling baik dari wanita-wanita sebelumnya dan sesudahnya. Wallahualam. Nama Maryam ini pernah disebut bersamaan dengan Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, tentulah ni hadis yang sahih lah, dan An-Nasa'i, dan meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran, wa khairu nisa'iha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik wanita pada masanya, nisa'iha maknanya nisa wanita pada zamannya, adalah siapa? Maryam binti Imran, itu ibu kepada Nabi Isa. Dan sebaik-baik wanita pada masanya adalah Khadijah binti Khuwailid. Hadisnya di Syafi'ah, diriwayatkan oleh ulama-ulama sunan. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bercerita Rasulullah SAW bersabda, hasbuka min nisa'il alamina bi arba', Maryam bintu Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Fatimah bintu Muhammad. Cukuplah bagimu empat wanita dunia, yaitu Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad. Menunjukkan bahawa empat wanita ini adalah wanita yang termulia di kalangan wanita-wanita lain. Tapi tak sebutkan mana first, mana second, mana third, mana fourth. Tetap tak ada dalil yang betul-betul sahih yang katakan Maryam paling afdal, lebih afdal daripada Khadijah dan sebagainya, melainkan terdapat dalam hadis-hadis yang dipertikaikan. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang pernah menyampaikan sebuah hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'in rakibna al-ibla salihu nisa'i Quraisy, ahnahu ala waladin fi sigari wa ar'ahu li zawjin fi dhati yadi. Baik-baik wanita yang naik unta adalah wanita Quraisy yang paling saleh, yang paling sayang kepada anak ketika masih kecil, dan yang paling amanah menjaga segala milik suami. Yang naik unta, yang naik unta banyak lah, umat yang naik unta banyak, orang Arab dan sebagainya. Dan yang paling bagus sekali wanita-wanita Quraisy, dan ciri-cirinya yang paling sayang pada anak dan paling amanah. Dan Abu Hurairah mengatakan, menunjukkan kalau begitu dia adalah, kalau kata Quraisy, maknanya Khadijah, Aisyah dan sebagainya lebih afdal daripada Maryam alaihissalam. Dia bukan Quraisy. Dan Abu Hurairah mengatakan, dan Maryam tidak pernah naik keledai sama sekali. Kalau keledai pun dah tak naik, mana muka lebih tinggi. Jadi menunjukkan bahawa yang lagi bagus sekali adalah orang Arab, yang wanita-wanita Arab. daripada kalangan Quraisy. Hal itu diriwayatkan Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Abu Ya'la al-Musili meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat empat garis di tanah dan bersabda, "Apakah kalian tahu apa ini?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya, Rasulnya yang lebih tahu." Maka Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita penduduk syurga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran dan Asiyah binti Muzahim, isteri Fir'aun. Walaupun dia tulis yang itu, tak semestinya first yang menggunakan first tu yang first tak semestinya. Hadis tersebut juga diriwayatkan An-Nasa'i dari Aisyah bahwasanya Fatimah berkata kepadanya, "Apakah kamu melihat ketika aku bertimpuh pada Rasulullah SAW lalu aku menangis dan kemudian tertawa?" Fatimah berkata, "Beliau memberitahu aku bahwasanya beliau akan meninggal kerana sakit perutnya sehingga aku menangis. Lalu aku bertimpuh padanya lalu beliau memberitahu aku bahawa aku adalah orang yang paling cepat bertemu dengan beliau di antara keluarga beliau, dan sesungguhnya aku adalah pemuka kaum wanita penghuni syurga selain Maryam binti Imran." Maka aku pun tertawa. Ini kan kelebihan Fatimah dan juga Maryam. Tapi mana first menekan, kita tak tahu lagi tapi menunjukkan Maryam AS memang yang dipilih. Dan asal hadis ini ada dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari, dan sanad ini sesuai dengan syarat Muslim yang di dalamnya disebutkan keduanya adalah wanita terbaik di antara empat wanita yang disebutkan sebelumnya. Dan yang penting ada empat wanita yang afdal, dua daripadanya lebih afdal daripada yang empat. Siapa dia? Maryam AS dan Fatimah. Demikian itulah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Sa'id. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Fatimatu sayyidatu nisa'i ahli jannah illa ma kana min Maryam binti Imran." Fatimah adalah pemuka kaum wanita penghuni syurga selain apa yang ada Maryam, yang ada pada Maryam binti Imran. Walaupun semua orang masuk syurga, dia ada dia punya apa? Dia punya ketuanya. Maksudnya bahawa hal itu menunjukkan bahawa Maryam binti Imran dan Fatimah binti Muhammad adalah yang paling baik dari keempat wanita tersebut. Ada kemungkinan terdapat pengecualian bahawa Maryam lebih utama daripada Fatimah, tetapi ada juga kemungkinan lain bahawa kedua-duanya dalam derajat yang sama dalam hal fadilah. Telah disebutkan disebutkan yang lebar pasal Allah SWT sebutkan dalam Quran Maryam telah dipilih atas Isa al-Alami, wanita-wanita semuanya, semua generasi. Kemudian apakah ada khusus untuk zaman dia ataupun umum? Jadi kita nak tafsir kan, yang satu ceklah dengan hadis dan sebagainya dapatnya ini. Tetapi disebutkan pula sebuah hadis bahawa kemungkinan pertama yang tepat, yang lebih tepat dari Ibn Abbas, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Sayyidatu nisa'i ahli jannati Maryam binti Imran, thumma Fatimah, thumma Khadijah, thumma Asiyah, thumma ratu Fir'aun." Nah, ini lebih clear lagi. Pemuka kaum wanita penghuni syurga adalah Maryam binti Imran, kemudian Fatimah binti Muhammad, kemudian Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian Asiyah isteri Fir'aun. Jadi thumma kat situ. Kalau ada semua dah tak boleh lari lagi lah Namanya dia ikut tertib. Jika lafaz ini sahih, kata Ibn Kathir. Dia tak cakap lafaz ini sahih, dia tak cakap tak sahih. Kata, jika lafaz ini sahih, dia pun tawakuf. Dengan kata summa yang dimaksudkan untuk penertiban, maka ia memberikan penjelasan bagi salah satu dari dua kecenderungan yang ditunjukkan oleh pengecualian, seperti yang telah diuraikan sebelumnya berupa beberapa lafaz yang disebutkan dengan menggunakan wawul ataf. Yang lain semua pakai waw je, dan yang tidak memerlukan adanya penertiban dan tidak juga menafikannya. Wallahu a'lam. Kalau summa tu betul lah, yang betul lah Maryam AS yang paling afdal. Untuk kita tak ada apa-apa tak masuk Kalau kita orang Arab, Maryam bukan first kali Fatimah. Kalau Ahlul Bayt, garanti dia kata Fatimah. So, kita tak ada apa lah. Kita tengok dalil. Ini semua kemuliaan Allah SWT berikan pada kita. Okay? Hadis ni dia tahqiqkan, katanya hadis ni mabuk dengan lafaz macam ni yang ada tumah-tumah ni. Siapa nak tu dia tengok tempat letak kaki. Baik, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Hatim Ar-Razi dari Ibn Abbas sebagai hadis marfu', di mana dia disebutkan dengan menggunakan wawul ataf dan dengan dan bukan dengan tumma yang dimaksudkan untuk penertiban urutan, sehingga hal itu bertentangan dengannya baik dari segi sanad maupun matan. Allah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan jadi menunjukkan Ibn Kathir, walaupun kata mungkin sahih mungkin tak sahih, dia tak berapa apa condong kepada hadis itu. Dia masih kata apa dia tak ada apa ni, tak ada yang lebih mulia cara apa ni daripada sudut dalil Maryam ke yang siapa ni Fatimah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Mardawi dari Muawiyah bin Qurra dari ayahnya, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, kamula minar rijali kathirun walam yakmul minan nisa'i illa thalath, Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun wa Khadijah bintu Khuwailid wa fadlu Aisyatu 'ala an-nisa' ka fadli as-sariri 'ala sa'ir at-ta'am. Maksudnya yang sempurna dari kaum laki-laki ini banyak, dan tidak ada yang sempurna dari kaum wanita kecuali tiga orang, iaitu Maryam binti Imran, Asiyah isteri Fir'aun dan Khadijah binti Khuwailid. Dan Aisyah mempunyai keutamaan atas wanita-wanita lainnya seperti keutamaan bubur atas makanan lainnya. Kalau orang Arab lah, bukan bubur kita lah. Hari itu kalau bandingkan dengan makanan Arab ketika itu, dia paling paling hebat lah. Nama ni yang paling hebat. Hotel kelas apa ni? Kelas 5 bintang ni. Itu fadilatnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini hadis ini pun hadis dari saya. Itu pun tak jelas. Dalam hadis ini silap-silap Aisyah yang lebih hebat daripada semua. Ada orang faham macam itu kan? Baik, apa kata Ibn Kathir rahimah ta'ala, demikian hadis yang diriwayatkan al-jama'ah kecuali Abu Daud. Itu pun disebutkan Ibn Kathir. Menyebutkan dia memang apa ni, hebat kan dalam hafalannya. Sebutkan gitu kan, macam air je. Siapa diriwayatkan, siapa diriwayatkan, siapa yang tak diriwayatkan pun dia tahu. Jafar. Kecuali Abu Daud. Dari Abu Musa al-Ash'ari, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, kamula minar rijali kathirun walam yakun minan nisa' ila asiyatun ba'da Fir'an wa Maryam binti Imran wa inna fadla Aisyah ta'ala nisa' ka fadli sarid ala sa'ir ta'am. Sama eh, ini maksudnya. Yang demikian itu merupakan hadis sahih. Bagaimana anda ketahui Al-Bukhari dan Muslim telah sepakat dalam meriwayatkannya. Dan lafaz hadis tersebut mengarah pada kesempurnaan wanita hanya pada diri Asiyah dan Maryam. Aisyah memang hebat macam makanan sari bandingan yang lain. Tapi adakah dia sempurna? Saya tengok hadis betul-betul tidak tu. Yang sempurna cuma dua orang aja, iaitu Maryam binti Imran dan Asiyah. Khadijah pun, Fatimah pun tak masuk lagi. Ya? Dan surat takfir ada sebut dua orang ni. Oh, memang ada. Dalam beberapa ayat pun ada sebut. Maryam dan apa ni, Imra'atul Fir'aun, memang ada. Tapi tak disebutkan mereka lebih afdal daripada yang lain-lain. Tapi untuk Maryam AS memang ada. Dan hadis nafnya daripada Quran, dia paling afdal. Kemudian bila kata hadis pula ada macam ni. Kemudian nak terangkan tentang telah sempurna. Orang lelaki telah sempurna banyak. Tapi orang perempuan tak ada yang sempurna melainkan dua orang. Apa maksud sempurna tak sempurna? Angkang yang cukup. Nah. Itu maksud dia. Kuasanya genap. Kuasanya genap. Itu yang buat dia sempurna eh. Sempurna. Angkang perikiran dia pun sempurna tak macam wanita lain. Kenapa kuasa dia cukup? Tak tahu. Barangkali tak tahu datang dia tak tahu. Okey. Itu kepada dalil. Sebenarnya ini telah disyarahkan oleh ulama tentang maksud kamula dengan lam yakmun ni, sempurna dengan tak sempurna. Jadi kalau kita lihat lelaki banyak dah sempurna, dan lelaki dah jadi nabi. Banyak lelaki rasul-rasul, nabi-nabi jadi benar-benar dari kalangan lelaki-lelaki, dan mereka lelaki-lelaki yang sempurna daripada semua sudut lah. Layak jadi nabi, maksudnya daripada sudut-sudut. Tapi perempuan tak ada yang sampai macam itu pun, tak ada boleh jadi nabi, ataupun hampir tahap macam nabi. Tapi melainkan dua orang ni, iaitu Asia dengan Maryam. Kalau kita nak tafsirkan, tadi saya faham tu sebenarnya kenapa dia betul sudut puasa ni cukup, solat cukup dan sebagainya tu kan, pasal ada hadis lain Ustaz Alam dia sebutkan tentang wanita itu apa ni, yang apa tu naqisah tu aqlin wa din, yang ini dari sudut akalnya dan dari agamanya dia kurang. Tapi dia boleh apa ni, boleh menggoda ataupun boleh apa, boleh buat lelaki-lelaki yang apa, dia prinsip ke apa ni, berpada dia tak bagus, dia tak kuat, dia kurang, tapi dia boleh buat orang yang lelaki yang hebat boleh jadi apa, jadi berpada. Tapi bila ditanya, Rasulullah SAW ditanya, apa maksud dia kurang agama, kurang akalnya, dia kata ni, kalau sudah kurang akalnya, dia punya saksi baru daripada lelaki. Kalau satu, dia kena dua. Itu menunjukkan dia punya penyakal kurang. Kemudian dalam sesuatu agamanya, apakah bila dia datang hit, dia tidak solat dan tidak puasa, jadi dia punya ibadah kurang. Bukan maknanya dia kurang, maknanya dia bodoh dan dia apa semuanya, tak ya, bukan itu maksud dia. Jadi dia kurang daripada sesuatu. Kata Ibn Kathir Ta'ala, yang demikian itu merupakan hadis sahih. Bagaimana anda ketahui, Al-Bukhari dan Muslim telah sepakat dalam meriwayatkannya, dan lafaz hadis tersebut mengarah kepada kesempurnaan wanita hanya pada diri Asiyah dan Maryam. Mungkin hal itu berlaku pada masa masing-masing dari keduanya. Keduanya adalah orang yang sama-sama diserahi tugas untuk memelihara dan membesarkan Nabi ketika masih kecil. Mungkin sebabnya Asiyah jaga siapa? Nabi Musa AS. Maryam jaga Nabi Isa. Asiyah ditugasi pemulihan Musa, sedangkan Maryam memelihara Isa. Dengan demikian, hal itu tidak menafikan keutamaan para wanita dari umat ini, misalnya Khadijah dan Fatimah. Khadijah adalah seorang wanita yang telah mengabdikan dirinya untuk Rasulullah SAW sebelum Bi'tsah, yang ini pengangkatan sebagai Rasul, selama 15 tahun. Dan setelah Bi'tsah, selama lebih dari 10 tahun, dia jaga Nabi Muhammad SAW dengan sebarang Nabi. Dia membantu Rasul dengan sangat jujur, baik dalam menjaga diri maupun harta. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keredaan dan meredai. Sedangkan Fatimah, puteri Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia telah diberikan keistimewaan dengan berbagai keutamaan atas saudara-saudaranya yang lain. Dan dia yang sempat hidup mendampingi Rasulullah SAW, sedangkan saudara-saudaranya yang lainnya telah meninggal lebih awal semasa hidup Rasulullah SAW. Adapun Asiyah, maka dia adalah seorang isteri yang paling dicintai Rasulullah. Aisyah adalah seorang isteri yang paling dicintai Rasulullah SAW, paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam banyak tu, bismillah, Aisyah radhiyallahu anha yang paling disayangi dalam semua hadis yang sahih. Ditanyakan siapa yang paling apa tu dicintai oleh Rasulullah SAW, katanya Aisyah. Daripada lelaki, katanya Abu Hal, ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan kelebihan Rasulullah SAW tidak pernah bernikah dengan seorang gadis pun, kecuali dengan dia. Tidak dikenal seorang wanita pun dari umat ini, bahkan juga umat-umat lainnya, lebih pintar dan faham darinya. Bahkan Allah Ta'ala rasa cemburu kepadanya ketika para pelaku hadithul ifki melontarkan tuduhan. Lalu Allah Ta'ala menurunkan dari langit ketujuh berita kebebasan dirinya dari semua tuduhan tersebut. Dalam surah An-Nur, ayat Aisyah yang telah menghidupkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sekitar 50 tahun, hidupnya lama dan telah berdakwah. Dia juga pernah mengeluarkan fatwa kepada kaum muslimin, kata pernah mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Dia adalah Ummul Mukminin yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada Khadijah binti Khuwailid sekalipun, menurut pendapat kelompok ulama terdahulu dan yang akan datang. Tetapi yang paling baik adalah memuliakan kedua-duanya. Hal itu tidak lain kerana sabda Rasulullah SAW dan keutamaan Aisyah atas wanita-wanita lainnya adalah seperti keutamaan bubur syarif atas seluruh makanan lainnya. Masih mengandung kemungkinan boleh jadi bersifat umum atas semua wanita yang disebutkan, dan boleh jadi bersifat umum atas semua wanita lain yang disebutkan di atas. Wallah. Jadi itulah kesimpulannya. Wanita-wanita ini dimuliakan ya Allah SWT. Ya, sudah kita stop ke situ sudah. Tak mengatakan dia lebih hebat atau tak, itu istihad lah. Akhirnya pun tak ke mana-mana . Tapi yang penting jangan sampai kita menghina Rasulullah SAW yang lakukan oleh syiah ataupun wanita-wanita yang dimuliakan Allah SWT. Seperti orang Yahudi Maryam AS, apa dia kata? Dia kata bukan manjimah dan sebagainya. Dan orang-orang Nasrani pun menghina Maryam AS sebab dia kata dia Tuhan. Ya, terus juga dalam sebuah hadis telah disebutkan, yang dimaksudkan di sini adalah penyebutan segala hal yang berkenaan dengan Maryam binti Imran AS, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyucikannya dan melebihkan dirinya atas wanita-wanita yang lain. Boleh saja pengutamaan dirinya atas wanita-wanita lainnya itu bersifat mutlak sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. Dalam sebuah hadis telah disebutkan bahawa dia akan menjadi salah satu isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di syurga bersama Asia binti Muzahim. Dan kami telah menguraikan hal tersebut di dalam kitab At-Tafsir. Ada sebuah hadis bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berkata kepada Khadijah ketika dia sakit mak. Hampir meninggal dunia, baru mau. Dia kata apa nanti bila kau apa ni jumpa apa tu madu-madumu, maka berikanlah salam tu kepada mereka. Pesan nasuhnya kepada Khadijah. Apakah kau telah kahwin sebuah aku ini? Rasulullah SAW kata tak. Allah SWT akan mengkahwinkan aku dengan apa? Dengan Asia, apa ni, isteri Fir'aun, dan juga dengan siapa? Maryam, ibu Isa, dan satu orang lagi. Sebab saya apa ni, kakak kepada Nabi Musa AS. Jadi menunjukkan apa ni, Maryam AS akan menjadi salah satu isteri Rasulullah SAW di syurga. Dan kami telah menguraikan hal tersebut dalam kitab Tafsir dari beberapa ulama salaf, bahawa mereka mengatakan hal tersebut dan memberikan pengecualian dengan firman Allah Ta'ala, Tayyibatin wa abtara, yang janda dan yang perawan. Allah SWT janji akan apa? Gantikan isteri untuk Rasulullah SAW yang janda dan yang perawan. Yang janda kata mereka siapa? Asiyah binti Muzahim. Sedangkan yang masih gadis adalah Maryam binti Imran. Dan kami telah menyajikan pembahasan tersebut pada akhir pentafsiran surah At-Tahrim. Allah ma'alam. Masih banyak lagi ya kisah Nabi Isa alaihi salam. Ada apa-apa soalan? Dalam Maryam, ibu ni yang belajar kalau kemarin di dalam mikrot dalam masjid. Bagaimana dia mengetahui yang malaikat datang? Allah yang berkata mesti malaikat diterai. Bagaimana hati dia begitu teguh? Dia mengatakan itulah pesan firman Allah yang mengatakan Allah akan beri anugerah anak. Bagaimana dapat menerima? Yang mana dapat menerima? Ya, ada baru orang letak anak dia. Anak dia belum tahu apa-apa. Tak ada. Kita tak katakan bahawa perkara itu berlaku waktu dia belum balik. Seharusnya itu selepas dia balik. Dia dah tahu dah. Dah boleh faham dah. Dia dah beribadah apa semua. Yang itu lain, itu mula-mula. Dah lepas disusukan, dijagakan, dihantar kat masjid. Tapi apa ni, insiden yang Nabi apa ni, Jibril AS datang menjumpai lelaki-lelaki dan kita tahu bahawa dia akan dapat anak, lepas tu tiupkan roh, tiupkan dalamnya apa ni, tiupkan dalam badannya Maryam. Itu yang laku tentu lah lepas dia dah dewasa. Sebab lepas itu tu dia hamil. Kalau ikut pembahasan nanti nanti ibunya si Maryam. Ibunya Maryam. Biasanya kalau ikut wanita biasa, mungkin dia Maryam dididik oleh Zakaria, Nabi Zakaria. Tapi halnya bagaimana kalau tengah misalnya yang datang dia hati dia begitu teguh, dia menerima hal ini, dia tak ada rasa ragu yang mengatakan. Okay, pertama kali kita dah clear, dia bukan budak-budak lagi. Dia dah dewasa. Ketika Jibril datang, dia dah dewasa. Okay, tapi tak dewasa pun kita petikaikan juga. Kalau kita petikaikan, kita terfikirlah macam mana dia boleh yakin bahawa yang datang tu Jibril yang berbentuk laki-laki. Jadi sebenarnya dia petikaikan. Kita bukan dia tak petikaikan. Ataupun dia rasa runcing. Dia kata apa dalam surah Maryam? Qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya. Dia kata bila nampak Jibril dengan bentuk lagi, kata sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan Ar-Rahman daripada engkau, in kunta taqiyya, jika engkau orang yang bertakwa. Faham? Jadi dia suspek ini laki-laki datang nak buat sesuatu. Kat sini tak ada orang satu masuk ke sini. Jadi dia minta tolong kepada Allah SWT saja. Man, pun tak tahu. Dia menyangka pada mulanya dia terkejut lah. Bukannya terus dia terima, dia kenal. Dia tak tahu pun dia terkejut. Jadi baru jawabnya lelaki itu, aku je. Aku hanyalah Rasul Rabbiki li'ahabalaki ulaman zakiyah. Aku ni Rasul dari Tuhan kau, nak beritahu pada kau, dia akan berikan kau ulaman zakiyah, anak laki-laki yang suci. Lepas tu ada dialog ni, kat anak beberapa anak gini-gini. Ini adalah ayat minat, ini adalah satu tanda mukjizat untuk manusia dan sebagainya. Dan kemudian ditiupkan ke dalam itu, fanafakhna fiha min ruhina, kemudian dia pun meniupkan ke dalamnya daripada roh kami. Apa yang dia itu kami? Okey, sebenarnya bukan dia seorang macam tu. Semua Nabi Jibril datang. Semua bermula terkejut. Nabi Muhammad SAW paling awal lagi pun terkejut. Lari buka-buka. Imut semua yang orang nak keluar. Dia nampak dia peluk oleh malaikat Jibril. Biasanya Nabi Nukut punya lelaki tak seperti dia, betul lah. Tapi maksudnya semua, walau lelaki pun macam itu, kita katakan dia Maria pun dalam Quran sebutkan bahawa dia cuak juga. Dia kata dia takut jadi. Tapi lepas tu pun semua kalau tetapkan hati, itu perbezaan. Semua untuk dia lain lah. Dia tak nampak malaikat Jibril dalam bentuknya, dengan kepaknya yang 360 besar, apa ni, tak ada kubuk, apa ni, ditutupnya horizon. Kalau bentuk laki-laki sawiyah, basyaran sawiyah, bentuk laki yang cantik malaikat Jibril, tak adalah. Tak macam yang terkena pada nabi-nabi lain, tak mungkin. Jadi dengan itu mungkin dia dapat jawab lah, bahawa macam mana dia boleh, tapi dia boleh terima. Tapi apa pun dia terima, tak terima pun dia datang. Memang dah datang, dia buat apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Dia tiupkan, jadi. Dan itu kita nak ingatkan, maksudnya banyak sebutkan sahabat tu, bahawa penciptaan Nabi Isa AS ni bukan daripada tin air untuk jadi. Tidak, dia bersebab. Dia seperti ada elemen dia, iaitu Maryam AS hanya hamil bila ditiup oleh malaikat Jibril. Kalau itu pun tidak, dia bukan macam tu. Dia tak terjadi macam yang kalimah Allah SWT, ya betul. Tetapi ada dia punya tu action, ada sesuatu yang berlaku, iaitu tiupan tu. Maknanya ada satu Maryam AS dan ada satu lagi elemen, iaitu tiupan daripada Jibril. Baru dia mengambil. Menunjukkan tak ada penciptaan yang hanya satu dia. Menunjukkan bahawa Nabi Isa AS walaupun tak ada bapa, dia tetap daripada dua elemen. Dan kemudian dia terangkan bahawa macam mana pun api boleh jadi api. Sebelum dia jadi api, dia ada asap dulu, dia ada apa, dia ada oksigen kena dengan ini. Sampai dia sebutkan sampai waktu semua akan keluar api. Dia panas-panas-panas-panas. Tak ada satu benda yang jadi macam tu. Daripada satu terus menjadi. Tak ada. Lima teknik tu, tak tahu yang berjalan dekat mana. Dia terangkan tu semua. Nak tolak dakwaan apa ni, Kristian bahawa dia satu dalam tiga ke tiga dalam satu, mustahil. Dia satu juga. Sebab tu kalau apa ni air apa teh dia dah teh dengan apa ni dengan gula dah dengan susu dah 3-in-1. Tetap dia ada, dia ada 3 elemen ke satu ya. Walaupun dia jadi 3-in-1 dan jadi satu, tapi dia tetap daripada 3 elemen. Dia ada teh, ada gula, ada susu. Kalau gitu, kalau dia Tuhan Allah, kemudian dia Jibril, kemudian dia Maryam, eh, kemudian dia Tuhan kita, semua Tuhan. Ah, ataupun ada Tuhan ada yang bukan Tuhan. Kalau semua Tuhan, kalau semua Tuhan itu bukan tiga lah, ada satu lah. Tapi sekarang Tuhan ada Tuhan satu, Maryam satu dengan apa tu? Jibril. Ha. Ha. Jadi kalau itu maknanya ada animal bukan Tuhan kat dalam Nabi Isa, itu menjadi. Okey. Dan kalau tiga-tiga Tuhan, kalau cakap tiga Tuhan dan ada yang satu, jadi sekarang ada dah empat Tuhan. Satu, dua, tiga, semua satu lagi dah jadi empat. Ayat 2 tu ada orang kata silap kan, ada orang kata Jibril, Jibril poligos kan, ada yang kata Maryam kan, itu berbeza, dua campur satu lah. Ini memang confusing buat tu. Cuma nak sebutkan kat sini Quran dalam semua ayat, bila nak sebutkan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam, ini dia Jibril datang tiup, tak tiup tak jadi lagi tanah fahna siyana tu, kemudian tak masuk dalam satu dunia. Haa, kemudian ada orang faham ni, nanti sampai lah tak silap ni. Ada orang faham seolah-olah Jibril tu masuk dekat kemaluan Maryam pula. Dan lain cerita pula, ada orang sampai macam gitu pula. Padahal dalam Al-Quran sebutkan panafasna fiha, pada badannya lah, fiha dalamnya. Tak sebutkan dalam syaratnya. Dan ulama semua dari kalangan salah mentafsirkan bahawa dia tiup dekat mana? Dekat dada je. Dan dekat dada ataupun dekat dekat jahit dekat dalam, dan benda tu masuk dan dia dekat dalam perut. Tentulah lebih kurang. Dia tak mengandung. Tak ada, tak ada. Ha, bukan apa daripada faras dengan itu, tak ada. Dan tak bukan dia. Tak mengandung macam kumpang biasa. Mengandung macam kumpang biasa. Ha. Jadi kumpang biasa dah jadi. Ya. Yes. Kalau kumpang biasa ada janinnya. Ada. Ada janin. Sampai 9 bulan. Ha, ada khilaf lagi 9 bulan dengan 8 bulan eh. Tapi kalau dah zahirnya, tu biasa lah 9 bulan. Sebab dalam Quran sebutkan nanti sampai dia rasa labor pain, fa'ajah ahal makhaw tu, sampai dia datang kepada sakit tu dan tolak-tolak tu, sampailah dia dekat kat pokok-pokok kurma. Menjadi hanlah lah, sampai dia katakan kau lah yang ada ikan ini, kau lah azab. Kalau lah aku dah mati sebelum ni, kan macam itu. Dia tak terasa tak sakit lah melahirkan. Dalam kata mereka tak sakit. Itu wali kan. Maryam yang ada dalam tu sakit dan melahirkan. Jadi sama, semua sama. Cuma beza ni dia tak ada ayat. Itu lah dekat macam mana. Jadi tak ada dekat situ. Yang penting dalam Quran kalau kita baca betul-betul, kat situ menerangkan tentang Nabi Isa AS dan yang patutnya dan tak lebih, tak kurang, tak lebih sampai jadikan dia anak Tuhan ke apa ke, tak mengurangkan jasa kemuliaan. Itulah apa ni keyakinan kalau tidak kalau tidak saya bisa. Wallahualam eh. InsyaAllah kita ada lagi bab-bab tu ada yang insyaAllah dalam cerita Nabi Isa ada dalam kitab. Kita tetap lagi ya. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.